الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Khadibidina azakumullah, di ayat yang ke-8 dari surah At-Tahrim, kata Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman dengan nama iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, suku apapun, ras apapun dia, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, selama dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang dipanggil. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mereka diajak untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa orang mukmin bukan berarti bebas, bersih dari dosa, maksum, bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa yang namanya manusia ini sering salah dan dosa. Barakallahu alaikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat pengampun. Jadi sudah menjadi klop bahwa ada hamba yang senantiasa berlaku dosa. Ketika tobat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Ketika dia minta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Sudah demikian. Dan bahwa yang namanya taubat adalah ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa taubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, membersihkan diri. Yani Allah senang orang yang taubat membersihkan jiwanya dari maksiat dan dosa, serta membersihkan raganya dari najis dan kotoran. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Khata' senantiasa berlaku dosa. Sigambalah. Artinya sering dia berlaku dosa. Dosa dengan matanya, dosa dengan pikirannya, dosa dengan hatinya, dosa dengan telinganya, dosa dengan tangannya, lisannya, barakallahu fikum, tangan kakinya, memungkinkan untuk berlaku dosa. Anak cucu Adam senantiasa melakukan ini. Dan sebaik-baik orang yang berlaku dosa adalah orang yang tobat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang salah, keliru, itu bukanlah sebenarnya masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia melihat kebenaran, kemudian dia tidak kembali kepada kebenaran itu. Barakallahu fikum. sebaik-baik yang berlaku salah adalah orang-orang yang tobat. Jadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak cucu Adam, kalian itu berlaku dosa siang dan malam. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Disebutkanlah di sana syarat-syarat taubat oleh para ulama kita untuk kita dengannya bisa berharap bahwa tobat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kita memenuhi persyaratan ini. Syarat yang pertama, bahwa tobat karena dia adalah ibadah, maka harus dibangun di atas keikhlasan. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala melakukan tobat, bukan dipaksa. Dipaksa tobat sehingga terpaksa dia melakukan tobatnya, la. Tapi ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan juga alasan ekonomi. Artinya usahanya ada doi. Setengah mati barakallahu alaikum bermain judi. Karena mesti ada duit. Kurang duitnya akhirnya tidak judi. Karena alasan ekonomi. Atau mungkin karena alasan kesehatan. Sehingga dia tidak mau berjudi, tidak mau minum khamr. Tapi apalagi dia sudah sakit-sakitan, dokter mengatakan, oh pak, ini bapak tidak boleh lagi ngerokok, bapak tidak boleh lagi minum khamr, bapak tidak boleh lagi ini dan itu, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun menghentikan diri dari perbuatan tersebut bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan akibat dosa, tapi karena urusan dan pertimbangan kesehatan. Jadi pertama, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-iqla'. Iqla' ini adalah meninggalkan maksiat dosa tersebut. Jangan dia tetap dengan maksiat dosanya, kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, ini istighfarnya perlu diistighfarkan lagi. Barakallahu fiikum. Bagaimana Anda bisa dikatakan tobat sementara Anda masih bergelimang dengan dosa itu? Harus dia meninggalkannya, namanya iqla'. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an-nadam. Wan-nadamu at-taubah. Penyesalan. Dan penyesalan itu adalah taubat. Harus dia menyesali. Barakallahu fiikum. Bukan biasa-biasa saja. Berhenti-berhenti. Karena ada orang berhenti karena taubat. Dan juga ada orang berhenti karena memang sudah tidak selera lagi. Bukan karena tobat dia berhenti. Barakallahu fiikum. Nyesal juga enggak. La haula wala quwwata illa billah. Maka harus ada nadam, penyesalan. Menyesali perbuatannya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-azmu alla ya'uda fihi. Bertekad kuat untuk tidak lagi terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Tekad kuat untuk tidak terjerumus dalam perbuatan dosa itu. Adapun kalau masih dia meniatkan untuk melakukannya, wah ini namanya depending. Oh berarti dulu tu orang, so masuk Ramadan, nanti yo kelar Ramadan tombangi ulang. Barakallahu fikum. Ini tidak ada syarat al-azm alla ya'uda bihi, tekad kuat untuk tidak lagi melakukannya. Kalau masih dia program, dia masih rencana melakukan kembali maksiat itu. Walaupun untuk sementara waktu dia tidak melakukannya, belumlah dia anggap dan dicap dia sebagai orang yang tobat. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini, al-azmu alla ya'uda bihi. Kemudian yang kelima adalah ketika urusan tobatnya itu karena maksiat yang bersangkut paut dengan orang lain, maka harus dia mengembalikannya jika sekiranya harta benda yang dulunya pernah dia ambil secara zalim dia kembalikan, mungkin dia curi, dia rampok. Barakallahu fikum. Dia harus kembalikan. Kecuali ketika dulunya itu dia melakukan perkara dosa itu dengan tukar menukar, dalam artian mungkin dia seorang pelacur. Barakallahu fikum. Ya, pelacur laki dan perempuan. Tinggal siapa yang dibutuhkan, dia yang dibayar. Ini kebiasaannya. Maka yang tobat ketika dia diberi uang dari hasil lacuran itu, waliyad billah, nasallallahu salamatu wal afiyah, maka tidak ada keharusan dia untuk mengembalikan. Barakallahu abikum. La haula wa illa billah. Kecuali kalau itu dia ambil secara zulm, maka dia wajib mengembalikannya. Lalu terus bagaimana harta benda yang dia kumpulkan dari perkara haram, ya dia tobatkan diri padanya, kemudian dia barakallahu fikum mengimpakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengimpakannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali perkara-perkara darurat yang memang dia harus miliki. Barakallahu fikum. Jika sekiranya semua harta benda itulah hasil kerja haram, maka semuanya harus disumbangkan, diimpakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali apa yang menjadi kebutuhan darurat dia. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Dia harus kembalikan harta milik orang. Kalau itu masalah kehormatan dan harga diri yang dulunya pernah dia rusak, dicabik-cabik. Barakallahu, dia menghina orang, menggunjing orang, memaki, melaknat orang dan seterusnya, sehingga orang tersebut sakit hati luar biasa, maka dia harus minta kehalalannya dan keridhaannya, minta maaf dia ke orang itu. Subhanallah. Kemudian yang terakhir adalah dia tobat di saat tobat itu masih terbuka untuknya. Kapan itu? Ya, selama kita masih diberi hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesempatan tobat masih terbuka. Kapanpun, dimanapun kita mau tobat, silakan. Selama nyawa belum berada di tenggorokan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menerima tobat seorang hamba selama dia belum gargar. Gargar itu adalah ketika nyawa sudah ditenggorokan. Menunjukkan kepastian ajal akan datang. maka tidak boleh, maka tidak lagi diterima taubatnya dia. Baik. Kondisi yang seperti inilah, barakallahu fikum, Fir'aun baru mau taubat ketika dia sedang mengap-mengap dalam air. Dia pun menyatakan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan diri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah gara-gara, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-an, apa baru sekarang ini wahai Fir'aun engkau mau taubat? Baru sekarang ini engkau mau taubat? Wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin, sementara dulunya engkau termasuk orang-orang yang melakukan pengrusakan. Dulunya engkau melakukan maksiat terus menerus, bahkan engkau ngaku jadi Tuhan. Sekarang baru mau taubat dalam keadaan gara-gara." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini yang kami selamatkan hanyalah jasadmu saja. Baik. Kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang berikutnya. Wallah. Ini untuk orang per orangnya masih ada waktu. Peluang untuk tobat terbuka lebar-lebar. Sampai gar-gar. Dan di akhir zaman nanti, saat ketika matahari terbit dari sebelah barat, disitulah batasan terakhir diterimanya tobat orang yang baru mau tobat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka tidak akan ada lagi seorang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat-syarat tobat. Kita ulangi dari awal. Pertama, ikhlas. Kedua, ikhlas meninggalkan. Ketiga adalah nadam. Keempat adalah al-azmu alla ya'uda fi. Kemudian yang kelima adalah mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah dia ambil, harta orang, atau dia minta maaf. Kemudian yang keenam adalah sebelum ditutupnya pintu tobat untuknya. Jadi pintu tobat di hadapan kita terbuka lebar-lebar. Cuman hanya orang yang diberi taufik untuk tobat yang akan tobat. Maka semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ini, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tobat. Baik. Jujur dalam tobatnya. Melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Semoga dengan tobat yang kalian lakukan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Tidakkah kita semuanya pengen dosa kita diampuni? Dan yang tertinggal untuk kita adalah amal soleh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian ketika kalian tobat. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir sungai-sungai. Barakallahu fikum. Sungai yang mengalir padanya, barakallahu fikum, madu. Mengalir padanya khamr. Barakallahu fiikum. Mengalir padanya susu, mengalir padanya air jernih, anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladheena amanu ma'ah. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan orang-orang yang beriman, tidak menghinakan nabinya dengan cara diazab, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajat mereka. Allah posisikan di posisi mulia, agung. Barakallahu fikum. Untuk nabi-nabinya dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan mukminin. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka, orang-orang yang beriman, ada di hadapan mereka. Jadi ketika mereka berada di alam akhirat, pada saat mereka menyeberangi, barakallahu fikum, jembatan yang biasa disebut dengan as-sirat, sesuai dengan kadar amal-amalan mereka. Jadi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, cahaya senantiasa ada di hadapan mereka, menuntun mereka dan di arah kanan mereka. Masya Allah. Ketika mereka menyeberangi, barakallahu fikum, sirat tersebut, yaquluna rabbana atmim lana nurana, mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami sampai kami melewati sirat ini, dan ampunilah dosa-dosa kami. Subhanallah. Permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Adapun orang-orang munafik yang dulunya di dunia menampakkan diri sebagai seorang muslim, mereka tidak memiliki cahaya sebagaimana orang-orang mukmin memiliki cahaya, sehingga mereka pun harus berteriak memanggil orang-orang yang beriman, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami wahai orang-orang mukmin, tunggu kami supaya kami bisa mengambil manfaat dari cahaya kalian. Ilarjiu wara'akum faltamisu nura. Orang-orang beriman pun mengatakan, kembalilah kalian ke belakang, yakni di dunia. Karena di dunia ini dia dapati cahaya itu, barakallahu fikum. Al-Qur'an cahaya, petunjuk adalah cahaya. Siapa yang mendapatinya di dunia, dia akan juga mendapatinya di akhirat. Kapan tidak didapati dia di dunia, tidak pula akan didapati di akhirat. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Barang siapa yang Allah tidak berikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan pernah bisa memiliki cahaya. Kilar jiwara akum baltamisu nura, kembali ke dunia, di sana ambil cahaya itu. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihimul 'adzab. Yunadunahum alam nakum ma'akum, qalu bala. Serta merta dibuatlah tembok pemisah antara mereka, orang-orang munafikin ini, dengan orang-orang mukmin. Pintu yang berada di balik orang-orang, barakallahu fikum, munafikin azab, dan yang berada di balik orang-orang yang beriman adalah rahmah. Pada saat mereka masih memanggil, alam nakum ma'akum. Tidakkah dulunya kami bersama dengan kalian di dunia? Sholat berjamaah sama-sama mungkin. Kerja bakti bareng-bareng. Sering ngumpul, ngobrol. Bahkan saling meminjam perkara-perkara yang biasa dipinjam-pinjamkan. Karena bertetangga mungkin. Alam nakum ma'akum. Kalu bala. Iya betul, kita sama-sama dulunya di dunia. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al-ghurur. Inilah yang membedakan. Barakallahu. Iya, kalian bersama dengan kami dulunya. Walakin fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kalian terfitnah. Dan kalian dulunya di dunia cuma selar menanti-nanti menunggu-nunggu. Wartabtum, bahkan kalian ragu-ragu. Dan kalian dibuai oleh angan-angan. Kalian mengira dengan perbuatan kalian itu kalian akan selamat. Subhanallah. Orang-orang beriman tetap dengan cahayanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atina lana. Tetap mereka dengan doa-doa mereka. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunlah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya engkau lah ya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Baik. Ya ampunlah kami. Maafkanlah kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Masya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Satu ayat faedah yang masya Allah. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang taubat, orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang banyak istighfarnya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah orang yang mendapati catatan amalannya banyak istighfar di dalamnya. Barakallahu fiikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Barakallahu fiikum. Banyak istighfar. Istighfar adalah amal saleh yang faedahnya tidak tanggung-tanggung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Ini di antara faedah-faedah istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Istighfar, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dengan kalian tobat, yursilis samaa 'alaikum midrar, Allah akan turunkan air hujan untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta benda dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, Allah menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang kalian bisa mengambil manfaatnya dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.